Ra'su kulli khati'atin hubbud dunya. Kepalanya, ndas-ndasane segala dosa atau segala kerusakan itu adalah cinta dunia. Ma dzibani dzuryani fi ghanamin qad faraqaha ri'auha ahaduma fi awwaliha wal akhiru fi akhriha bi afsada fiha min hubbil mali wasyarafi fi dinil muslim. Ini peringatan untuk kita ya. Dua serigala lapar dilepas di tempat kambing, di kambing domba yang penjaganya sudah pergi. Dua serigala lapar dilepas di kandang kambing yang penjaganya udah enggak ada. Yang dua serigala ini lapar, ya toh? Kambingnya ya domba sudah jamaah ya. Itu tidak lebih buas, tidak lebih serakah, tidak lebih rakus daripada orang saudara jamaah menggunakan kekuasaan agamanya untuk mendapatkan kemuliaan dan dunia. Jadi jangan kaget saudara jamaah kalau ada orang punya kuasa kadang-kadang dalam agama terus serakah, ambil ini, ambil itu, ambil itu, sampai enggak usah kaget. Yang jelas ini peringatan, jangan mencintai dunia. Yang disebut mencintai dunia itu adalah menghalalkan segala cara hanya untuk dapat dunia. Seumpama dapat saudara jamaah, pertama itu dosa, yang kedua membuat kita lupa segala-galanya, dan awalnya semua kerusakan dari cinta dunia itu. Berani memanipulasi, berani menipu, berani ambil haknya orang lain, berani macam-macam. Inna syaitana yudiru ibna Adam fi kulli syai. Fa idza ayahu jathamalahu indal mal fa akhadha bi raqabatihi. Jadi syaitan itu usaha memegang anak Adam, maksudnya menguasai anak Adam itu dari segala cara. Dari sisi ini, dari sisi ini, dari sini, sini. Sampai yang terakhir, dia itu dibuat senang dengan harta. Kalau dia sudah cinta dengan harta, saudara jemaah, cinta dengan dunia, menghalalkan segala cara, oleh setan dia sudah dipegang tengkuknya. Artinya itu mau dijongkrokkan ke neraka, mau diinikan, mau dibuat salah, mau dibuat makin dalam, makin dalam. Kita kaya tidak apa-apa saudara, okay. Kaya tidak apa-apa, yang penting harus bisa menggunakan kekayaannya untuk apa saudara jemaah? Untuk kebaikan agama. La ba'sa bil ghina, tidak bahaya, tidak apa-apa kaya, tapi bisa menggunakan kekayaannya. Jangan disetir oleh kekayaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ya ta'azza bi'azza'illah taqottu'at nafsuhu hasaratin ala dunya. Barang siapa yang tidak merasa mulia dengan kemuliaan Allah, maka dirinya akan dibuat oleh Allah berantakan, menyesali dirinya terhadap dunia. Maksudnya itu selalu berharap gini ya, sampean sudah jadi jamaah, mestinya kita ini bangga. Ingat ya, cantolan Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis, beliau pernah nasihat, saudara jamaah, kita semua ini sudah jamaah dan calonnya ahli surga. Seandainya karena jamaah ini kita deblek, hidupnya berat sampai seperti keset, pijakan kaki yang di depan pintu, orang keluar masuk rumah ngijekin kita, tapi kita bisa nanti pulang di jamaah, bisa sambung, bisa taat Allah Rasul Imam, itu masih berani susuk, masih berani bilang ada lagi nggak yang lebih menderita daripada ini. Karena apa? Itu cuma 1000 tahun. maksimum 1000 tahun, gak ada 1000 tahun. Setelah itu mati, masuk surga selama-lamanya, jadi raja yang diagungkan. Seandainya karena nanti kurang di jamaah kita itu dipepet orang sana gencet sampai gepeng koyo ilir. Apa gepeng koyo ilir? Sampai tipis seperti kipas, saking beratnya hidup itu, kita masih berani susuk. Ada lagi gak penderitaan yang lebih daripada cuman jadi kipas? Karena apa? Itu cuman sementara. Habis itu masuk surga. Sejamaah ya, misalnya di Gading ini, sampean gak punya kos-kosan, ya gak apa-apa. Gak ada panggil lur. Cuman bisa jual bakso, cuman bisa jual nasi, cuman bisa punya restoran, ya toh, cuman bisa punya sawah 5 hektar, enggak apa-apa saudara, enggak usah. Ya toh. Kakean ya. Oh, kakean 5 hektar. Lah sak piro? Sak hektar ya. Baron 1. Saudara, seandainya di Gading ini kita enggak ikut-ikutan, enggak bisa punya ini, enggak bisa ini, enggak punya perusahaan kudung, enggak punya perusahaan apa? Kudung mana ulur ya? Enggak punya perusahaan baju, enggak bisa jual dele, ada yang jual dele enggak sini? Enggak bisa punya kos-kosan. Sing penting iso tetep jamaah, sing penting iso mangan. Nggih napa nggih, Lur? Kurup. Dan itu enggak lama, yang penting mati masuk surga gitu aja. Jangan pengen punya itu, punya itu, punya itu, punya itu. Pertama, saudara jamaah, dia melupakan dipilih oleh Allah menjadi orang jamaah. Berarti dia tidak merasa mulia dengan kemuliaan yang Allah berikan ke dia. Kalau Bapak Imam Haji Nur Hasan jamaah, seandainya kita karena ana tepi kurang hadir, jamaah ini hidup di bawah jembatan. Masih ingat enggak itu? Hidupnya di bawah jembatan. Terus makannya nunggu barang yang hanyut. Dulu almarhum dulu karena sangat selalu gitu. Kampul kuning tai, enggak boleh dimakan. Kampul bangkai ayam haram. Hurimat alaikumul maita. Dalil dulu. Kampul diambil singkong busuk. Diambil singkong ini halal. Busuknya dihilangin, yang enggak busuk dimakan. Hidupnya kayak gitu, tapi bisa jamaah, saudara jamaah, kurup. Dan insya Allah jamaah di sini nggak ada yang rumahnya di bawah jembatan. Soalnya di Gading jembatannya di mana, saudara? Kecuali di Masjid Gamas ya, ada jembatan dari Pondok Putri ke masjid. Siapa yang tidak merasa mulia dengan kemuliaan Allah, yang dilihat hanya urusan dunia, nanti dibuat hatinya itu nalangsa hanya untuk urusan dunia. Wa man atba'a basarahu ma fi aidin nas kathura hammuhu wa lam yafsi ghaituhu. Siapa yang mengikutkan matanya selalu melihat yang dipunyai orang. Itu sudah punya mobil, itu sudah bisa bangun rumah, itu rumahnya tingkat 3, itu rumahnya tingkat 2, itu kos-kosannya. Selalu melihat begitu saja jamaah. Dibuat oleh Allah, dia akan selalu bersedih dan gak akan sembuh mangkelnya. Jengkel aja. Utang kemana itu? Bangi utangnya sapiro. Gak usah delok ben. Bah jungkir walik, bah melding, bah jengking. Gimana? Biar sandalnya jinjit depan, biarin aja saudara. Gak usah dipikir, kok uang gendeng sih jinjit, kok jinjit depan, ya biarin. Uang dia memang nyamannya begitu. Gak usah dipikir. Ini Gading kita ini sama melihat dunia ini sama gak usah terpengaruh. Biasa. Punya mobil biasa, uang punya duit dia kok. Gini apa gimana lur? Kalau sama gak punya duit gak bisa beli mobil, ya biasa memang gak punya duit kok. Yang aneh itu enggak punya duit, punya mobil. Gimana itu jamaah? Mbok nyewa, mbok nyilih, mbok nopo? Mbok riba. Wa man lam yarallah azza wa jalla alaihi nikmatan illa fi mat'amin au mashrabin au malbasin faqad qassara amaluhu wa dana adzabuhu. Barang siapa yang tidak melihat nikmat Allah kecuali pada makanan, minuman, pakaian, berarti orang ini amalannya akan pendek, maksudnya selalu kurang beramal. Terus siksanya dekat. Maksudnya gini ya, kita menjadi orang jamaah, jangan yang kita pikirkan cuma makan, pakaian, dan minuman. Wis sing dipikir mangan ae bos. Mangan endi? Mangan opo? Mangan bung, mangan pring, mangan wis. Semuanya lo mangan opo pertanyaannya. Jamaah, jangan begitu. Pakaian juga gitu. Pakaiannya kuat diganti. Wis jan masyaallah saudara. Sugih dadi gombal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dinaro wa dirhama ahlaka man kana qablakum wa huma muhlikakum. Oke, okay? Ingat-ingat. Dinar atau uang dari perak dan uang dari emas dan uang dari perak itu telah merusak umat sebelum kamu. Nanti uang ini juga akan merusak kamu. Nabi bilang itu bukan fakir yang saya khawatirkan terhadap kamu, tapi yang khawatirkan adalah dibukanya harta kamu menjadi kaya. Karena apa? Kalau udah kaya sudah jamaah, orang itu ya itu tadi dibuat oleh setan itu, didorong oleh setan kemana-mana, merasa pandai, merasa paling pol, hidupnya israf, ya toh. Kalau ada orang datang tuh selalu disuudoni utang, gimana bang, gimana? Terus kalau lihat usaha tuh selalu ingin, wah saya juga usaha gitu. Qala Abu Ja'far alaihissalam, mathalul harisi ala dunya mislu dudatul qazi, kullama izdadat minal qazi ala nafsiha lafan kana abadalaha minal khuruji hatta tamuta qumman. Astagfirullahaladzim. Orang yang selalu ingin punya ini, punya itu, punya itu digambarkan oleh Allah, digambarkan di hadis ini ya oleh Nabi, seperti ulat sutra. Makin lama dia bikin apa namanya rumah-rumahnya itu yang menganukan dirinya, makin susah dia untuk keluar, sampai dia mati dalam keadaan sedih. Kita saudara jamaah ya, kalau udah diberi kekayaan oleh Allah, ini umum ya, saya udah ngeliat banyak orang jamaah itu kaya itu dikembangkan ini, kembangkan ini, kembangkan ini, kembangkan ini, kembangkan ini. Sampai saudara jamaah terbulut oleh kekayaannya ini. Sambungnya ditinggal, ini ditinggal. Yang dipikirkan tuh ya saya harus kesana ngurusin ini, ngurusin ini. Semua diayai sendiri. Nanti kayak ulat sutra itu. Dibulut oleh sutranya sampai mati sedih. Saudara jamaah ya, saya Nabi bilang itu inna. Tidak apa-apa punya harta banyak kalau dia bisa mengatakan, bisa menaruh begini, menaruh begini. Ada cerita jamaah kita, sejamaah ya, punya uang banyak. Bukan cerita, ini nyata ya, nyata. Rajulun siqatun, orang yang memberi berita ini orang betul, bisa dipercaya. Dia sejamaah setiap berapa bulan itu keliling di tempat orang-orang jamaah. Bawa mobil, saya beritahu ya yang kaya-kaya nggih. Sing duwe-duwe wer. Dia bawa mobil isinya Quran kosong dan himpunan kosong yang sudah dijilid. Bawa sarung, bawa mekena. Dia mendatangi kelompok-kelompok. Ditanyain mana ada anak yatim yang perlu, mana ada fakir miskin yang perlu, akan saya kasih kitab, saya kasih ini. sampai saudara jamaah di satu tempat itu imam daerahnya menangis. Sebelum bapak datang ke sini nih, saya nggak tahu kalau di sini ada orang fakir, orang miskin, anak yatim yang beli kitab aja nggak mampu. Dan ini dilakukan rutin, saudara. Dikasih uang berapa juta, dikasih kitab, terus bilangin kalau kamu mau mondok silahkan, saya kasih duitnya. Ini rutin dikerjain. Salah satu contoh gimana kita itu mendistribusikan kekayaan kita. Oke. Semoga Allah paling barokah. Semoga Allah paling faham. Semoga Allah paling karena Allah. Agnal hina malam yakun lil hirsi asiron. Waqala tusyiru qulubakum istighalu bima fata fatashghalu adhanakum 'anil istidadi bima lam ya'ti. Paling kayanya orang kaya adalah orang yang tidak terpenjara, yang tidak ditawan oleh keinginannya. Maksudnya apa? Orang itu kalau dipenjara keinginannya, itu menjadi orang fakir, saudara. Ingin ini, ingin itu, ingin itu, ingin itu, ingin itu. Tapi kalau orang itu sudah bebas dari keinginan, artinya bisa mensyukuri apa di dirinya sendiri, wes prosedur enteng urip. Kita ngelihat banyak sejamaah ya, kadang jadi pegawai negeri bolos hanya untuk urusan bisnis. Jadi guru, saudara jamaah, kadang ditinggal muridnya, dikasih catatan untuk urusan apa? Bisnis. Insya Allah di Gading ini nggak ada, saudara jamaah ya. Hah? Ada apa nggak ada, saudara jamaah? Karena apa, saudara jamaah? Karena keinginannya. Ingin ini, ingin itu, ingin kaya, ingin punya ini, punya itu. Sampai amanat ditinggalin. Sebenarnya kalau dia serius menangani apa yang sudah jadi amanat, al amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanat itu menarik rezeki, khianat menarik kefakiran. Nggih. Semoga Allah paling barokah. Anizuri Muhammad bin Muslim ibnu Abdullah qala su'ila Ali ibnu Husain alaihi wassalam ayyul a'mali afdalu indallah. Qala ma min amalin ba'da marifati azza wa jalla wa marifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu min bughdid dunya. Fa inna lidzalika la syi'aban katsira. Titik. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Cucunya siapa saja jemaah? Ali bin Abi Thalib. Dia Ali bin Hasan, Ali bin Husain bin Ali. Dia itu pernah ditanya, amalan apa yang paling utama setelah mengenal Allah, setelah dekat dengan Allah? Dia bilang, amalan apa yang paling utama? Dan dia bilang gini, amalan yang paling utama setelah mengenal Allah adalah benci dunia. Benci dunia maksudnya itu, jamaah, tidak senang dengan urusan dunia. Bukan berarti tidak kerja, saudara jamaah. Ya kerja, ya berhasil, ya apa, tapi tidak sampai menerjang yang haram untuk dapat dunia. Soalnya apa? Tidak senang dunia itu, cabang kebaikannya itu banyak. Yang pertama itu bisa syukur, bisa terima, bisa menikmati. Gimana, Lur? Terhindar dari yang haram, terhindar dari larangan. Nah itu. Nah, terus walil ma'asi syibun. Ini kemarin yang saya ceritakan ya. Maksiat itu ada cabang-cabangnya. Pertamanya maksiat adalah apa? Tidak sujudnya iblis kepada siapa? Adam. Karena sombong. Jadi sombong itu, saudara jamaah, awal mulanya maksiat. Dan orang sombong susah tobat. Sampai Rasulullah SAW bersabda, La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak bisa masuk surga orang yang hatinya ada satu titik debu dari kesombongan. Sombong itu apa? Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Terus summal khirsu. Kemudian keinginan. Itu maksiat yang kedua, yaitu inginnya Nabi Adam sama Hawa makan buah larangan, bukan buah khuldi ya, buah larangan. Mulai saat itu saudara jamaah, mulai saat itu manusia itu selalu ingin mempunyai apa yang tidak dia perlukan. Kemarin sudah saya terangkan, kita itu pengen hiasin rumah itu, barang yang kita nggak perlu kita beli, kita bela-belani. Lah, terus kesalahan yang ketiga adalah dengki. Kesalahan yang ketiga adalah dengkinya anak Adam yang namanya Qabil terhadap Habil. Sudah saya terangkan kemarin. Karena dengki itu saudara jamaah, karena dengki itu, terus dengki itu bercabang-cabang menjadi orang itu senang perempuan. Yunil nasikhubu syawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantar wa dhabil fidho wal khail musawamah, di Quran ya, surat Ali Imran. Karena dengki itu manusia suka perempuan, suka dunia, suka menjadi pemimpin, suka beristirahat, enggak mau ibadah, suka ngomong, maksudnya ngomong yang enggak guna itu, sama ngobrol sampai malam, suka di pandang paling pol dan suka disebut orang yang eksklusif. Keluarga yang eksklusif, keturunan orang, keturunan darah biru. Oh, darah biru alurnya. Keturunan rojo. Itu. Karena ada orang itu, oh, saya ini turunannya raja. Saya ini ya turunnya raja, turunnya nabi. Paten alurnya. Kita ini ya turunnya raja, turunnya siapa? Nabi. Paling tidak ya rojo gandul. Nah, tujuh hal itu tadi sama tumpuk jadi satu menjadi cinta dunia. Makanya para nabi, faqala al-anbiya wal ulama ba'da ma'rif ba'da man fa dzalik hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Seangin. Doa paling sehat buat waras jemaah. Amin. Cinta dunia itu awalnya dari segala kerusakan. Itu omongannya para ulama. Padahal sebenarnya hadis Nabi juga kutubutunya awalukuli khotiha, rosukuli khotiha. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Semoga Allah paling kesehatan. Semoga Allah paling kita.